Ayo Aliwa, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan permasalahan atau bab yang terkait dengan i'rab dan al-bina. Dari definisinya dan sedikit penjelasannya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Al-i'rab, kalau kemarin saya sebutkan secara bahasa artinya perubahan, ini keliru ya. Al-i'rab secara bahasa itu artinya al-bayan, penjelasan, bukan perubahan. Ini al-i'rab secara bahasa. Namun kalau secara istilah ilmu nahwu, nah di sini yang disebutkan oleh beliau yaitu perubahan harokat akhir kata yang disebabkan karena masuknya suatu amil atau suatu penyebab yang menyebabkan perubahan tersebut. Sehingga dia adalah proses perubahan harokat akhir kata dari dhammah menjadi kasrah atau dari dhammah menjadi fathah. Nah, perubahan-perubahan ini disebut dengan i'rab. Disebut dengan i'rab. Ya tentunya perubahan-perubahan ini pasti disebabkan karena suatu penyebab. Apakah nanti penyebab itu terbagi menjadi dua, ada penyebab yang nampak terlihat, ada yang penyebabnya sifatnya muqaddarah, yang tidak nampak. Nah, yang jelas secara asal apabila dari tinjauan harokat, maka secara asal setiap kata itu harokatnya adalah dhammah. Kapan dia menjadi fathah dan kapan dia menjadi kasrah, maka disyaratkan harus adanya penyebab yang menyebabkan dari dhammah tersebut berubah menjadi fathah, atau dari dhammah berubah menjadi kasrah, atau nanti pada kata kerja dari dhammah menjadi sukun. Jelas harus disyaratkan adanya penyebab. Yang penyebab inilah yang diistilahkan dalam ilmu nahwu sebagai amil. Sebagai amil. Nah. Adapun sebaliknya yaitu al-bina. Al-bina yakni al-bunyan, bangunan secara bahasa. Secara bahasa adalah bina, bangunan. Yaitu menetapnya suatu harokat akhir kata dalam satu keadaan. Dalam satu keadaan dari harokatnya. Sehingga harokatnya tidak bisa berubah-berubah seperti halnya i'rab. Meskipun di situ ada amil penyebab yang mengkasrohkan, namun bina ini tetap pada posisinya. Dia kokoh seperti bangunan. Meskipun ada gelombang huruf jer, maka dia tidak terjatuh menjadi harokat kasroh. Nah, dia menetap dalam satu keadaan selama-lamanya. Seperti huwa, ya kan, dhamir huwa, ya selama-lamanya huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Allahu alladzi la ilaha illa huwa. Nah, selamanya huwa. Tidak akan didapati huwa menjadi huwu atau menjadi huwi. Anta, nahnu, ana. Ya selamanya seperti ini, seperti itu. Meskipun ada huruf jar, meskipun tidak ada huruf jar. Kenapa? Karena ini merupakan kata-kata yang bina, kata-kata yang tidak bisa berubah harokatnya. Nah, dan kemarin kita sebutkan di sini dipermisalkan, dicontohkan oleh beliau dari kata ganti atau dhamir, mengisyaratkan bahwasannya seluruh dhamir yang berjumlah 14, semuanya adalah bina, tidak bisa berubah harokatnya. hadihi. Nah, hadihi isim isyarah, kata tunjuk hadihi yang digunakan untuk menunjuk mu'annas, mu'annas mufrad, atau bisa juga hadihi digunakan untuk menunjuk jamak yang tidak berakal. Ya hadihi, ya selama-lamanya hadihi. Atau nanti hadza, ya selama-lamanya hadza. Inna fi hadza labalagun liqaumin abidin. Kama qala ta'ala. Inna fi, ada fi. Tapi hadza, ya tetap hadza. Tidak berubah adanya, dengan adanya fi, hadza kemudian berubah menjadi inna fi hadhi. Karena ada huruf fi. Tidak. Kenapa? Karena hadza, hadihi, dan seluruh dari kata-kata tunjuk, semuanya bina. Dia hanya menduduki satu keadaan saja. Sehingga harokat akhirnya tidak bisa berubah. Nah. Adapun dari sisi pembahasan i'rab dan bina, walaupun bina juga ada, yakni dibahas dalam ilmu nahwu, namun yang lebih meluas itu adalah pembahasan seputar i'rab. Pembahasan seputar i'rab. Adapun terkait dengan bina, ini perkaranya yakni lebih mudah dibandingkan i'rab. Karena i'rab kita harus memahami, mengerti, oh ini harokatnya gini, oh ini seperti ini, oh ada ini berarti berubah seperti ini. Ketika ini ada ini, oh berubah lagi menjadi itu. Nah, ini kalau i'rab. Kalau bina ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya keadaannya seperti itu terus selama-lamanya. Nah. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada pembahasan setelahnya. Setelah kemarin kita menyebutkan dari sisi definisi apa itu i'rab dan apa itu bina. Nah, sekarang disebutkan di sini aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab, pembagian-pembagian i'rab. Pembagian-pembagian i'rab. Nah, di sini disebutkan pembagian i'rab sehingga keluar dari pembahasan untuk ini adalah bina, tidak dibahas. Kita hanya membahas i'rab. Terkecuali nanti kalau seandainya ada di sana bab yang membahas bina baru dibahas. Nah, karena di sini hanya pada i'rab, pembagian-pembagian i'rab. Ya, ini maksudnya i'rab itu terbagi menjadi, di situ ada 4. Ya kan? Di situ ada 4. Mungkin ini istilah yang baru bagi yang baru belajar bahasa Arab. Nah, ada i'rab rafa. Ada i'rab. Di situ raf'un ya bacanya. Namun kalau secara bahasa kita rafa. Nah, gitu. Raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun. Nah, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rofa. Kemudian yang kedua adalah nasab. Ketiga adalah khafat. Khafat istilah lainnya adalah jer. Istilah lainnya adalah jer. Terserah mau menggunakan istilah mana, menggunakan istilah khafat atau istilah jer, terserah. Namun ini maksudnya sama, khafat dan jer ini sama. Baik, saya ulangi, pembahagian i'rab ada 4. Yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab, yang ketiga adalah khafat atau jer, dan yang keempat adalah jazm. Pertama rafa, kedua nasab, ketiga khafat atau jer, yang keempat adalah jazm. Ini maksudnya adalah suatu kata di dalam bahasa Arab, suatu kata di dalam bahasa Arab ini tidak lepas dari salah satu dari 4 keadaan ini. Ketika kita menyebutkan suatu kata seandainya al-qalam, al-qalamu, tidaklah suatu kata yang ada di dalam bahasa Arab pasti dia menduduki salah satu dari pembahagian i'rab ini. Sehingga kalau kita mengatakan al-qalamu, Ah, pasti dia menduduki salah satu. Apakah dia itu rofa, ataukah dia nasob, ataukah dia khafat, atau jer, ataukah dia jazm, seandainya. Pasti menduduki salah satunya. Nah, untuk menentukan dia rofa ini, oh dia nasob, nah inilah nanti dibahas. Dibahas pada bab-babnya adanya tanda-tanda penyebab-penyebab dia menjadi rofa atau dia nasob. Yang jelas, kata di dalam bahasa Arab, apakah kata yang kita ucapkan atau kata yang kita baca di dalam kitab atau di dalam Al-Quran, itu pasti menduduki salah satu dari empat ini. Salah satu dari empat ini. Nah, sehingga di situ dicontohkan rofa seperti baitun, ini contoh yang mudahnya ya. Walaupun di sana ada masih contoh yang mungkin lebih sulit, namun di sini beliau mencontohkan dengan yang lebih mudah untuk memudahkan di dalam memahami. Contoh rofa, baitun, rojulun, kitabun. Baitun, rojulun, kitabun. Nah ini rofa, contoh rofa. Oh, kenapa kok baitun, rojulun, kenapa dinamakan rofa? Ya memang seperti itu. Oh, apa yang menyebabkan? Nanti ada babnya sendiri. Nah, yang jelas kita pahami pembahagian i'rab, yakni perubahan harokat-harokat, itu bisa pada rofa, bisa pada nasob, bisa pada jazm, bisa pada khafat, tergantung penyebabnya nanti yang akan dibahas pada bab-bab setelahnya. Yang kedua adalah nasob, contohnya baitan, rojulan, kitaban. Nah, baitan, rojulan, kitaban. Nah, di sini pun antum bisa memberikan catatan kaki. Kalau suatu kata berharokat dhammah, oh berarti dia rofa. Suatu kata yang berharokat fathah, oh berarti dia nasob. Secara umumnya demikian. Kemudian yang ketiga adalah khafat. Atau istilah lainnya adalah jer. Contohnya baitin, rojulin, kitabin. Adapun contoh dari jazm, seperti contoh lam yaktub, harokat sukun. Liyaskut, lam yaktub, ini artinya dia tidak menulis. Liyaskut, artinya diamlah. Diamlah. La tajlis, artinya janganlah engkau duduk. Nah, perubahan-perubahan harokat, yakni pada definisi i'rab ya kan, perubahan-perubahan harokat yang disebabkan karena masuknya suatu amil, ini bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasob, bisa menjadi khafat, dan bisa menjadi jazm. Sehingga sebagaimana yang kita sebutkan tadi, suatu kata yang kita jumpai dan kita ucapkan atau suatu kata yang kita dengar dengan berbahasa Arab, ini pasti menduduki salah satunya. Pasti menduduki salah satunya. Apakah itu rofa, nasob, khafat, ataupun jazm. Karena pembagian i'rab cuma empat ini saja, tidak ada pembagian yang lainnya. Nah, di sini dilanjutkan oleh beliau, falil asma min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Adapun bagi isim-isim, bagi isim-isim atau kata benda, kata benda dari min dzalika, dari itu, yakni dari pembagian i'rab, yang ada hanyalah rafa, nasab, dan khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada kata benda. Jadi kata benda dalam berubahnya harokat akhir katanya itu hanya ada tiga. Rafa, nasab, dan khafat. Rafa, nasab, dan khafat. Adapun jazm ini tidak ada pada isim. Oleh karenanya antum lihat pada pembahagian i'rab yang dicontohkan ketika jazm, beliau mencontohkan dengan kata kerja. Iya kan? Pada rofa, nasab, khafat, beliau contohnya baitun, baitan, baitin. Namun ketika jazm, beliau mencontohkannya dengan kata kerja. Kenapa? Karena isim itu tidak akan mendapati keadaan jazm. Tidak ada dalam keadaan jazm. Kalau di sini dicontohkan jazmnya dengan harokat sukun, lam yaktub disukun, isim itu tidak ada harokat sukun. Nah, tidak ada harokat sukun. Baitun menjadi bait disukun, tidak ada. Beda kalau dalam kiroah bacaannya ya. Namun dalam harokatnya tidak ada isim itu sukun. Sehingga isim atau kata benda dari sisi pembagian irob itu hanya mendapati tiga hak. Yang pertama hanya rafa, nasab, dan khafat atau jer. Walil af'al, adapun kata kerja dari pembagian irob memiliki tiga hak. Yang pertama adalah rafa, yang kedua adalah nasab, dan yang ketiga adalah jazm. Adapun khafat tidak ada pada fi'il. Oleh karenanya fi'il itu tidak ada harokat kasroh. Tidak ada harokat kasroh. Nah, seperti contoh yastagfiru menjadi yastagfiri. Tidak ada. Yang ada fi'il itu kalau tidak yastagfiru, yastagfira atau yastagfir disukun. Tidak ada harokat kasroh pada fi'il kata kerja. Seperti seandainya yu'minu, orang yang beriman. Apakah dia yu'minu, yu'mina, atau yu'min? Tidak ada menjadi yu'mini. Kenapa tidak ada yu'mini pada kata kerja? Karena kata kerja tidak memiliki hak kasroh, khafat. Sehingga khafat itu hanya kekhususan bagi isim. Demikian pula pada fi'il yang menjadi kekhususannya adalah jazm. Kalaupun rofa dan nasab bisa masuk pada kata benda, bisa masuk pada kata kerja. Adapun khafat khusus kata benda, jazm khusus kata kerja. Nah, ini pembagiannya. Ini pembagiannya. Kalau kita kaitkan dengan definisi bahwasannya perubahan harokat akhir kata, yakni dalam makna i'rab, definisi i'rab, maka di situ ada gambaran atau yakni penjelasan bahwasannya suatu kata kita ketika kita mendapatinya di dalam tulisan atau yang lainnya, maka tidak akan terlepas dari empat perkara ini. Hanya saja mungkin yang menjadi titik berat kita ini rofa atau nasab, ini khafat atau ini jazm. Kalau yang berdasarkan contoh disebutkan di sini mungkin mudah, ya kan? Mungkin mudah. Kalau rofa berarti dhammah, kalau fathah atau nasab menjadi fathah, kalau khafat jer kasroh, kalau jazm sukun. Akan tetapi rofa itu tidak selamanya dhammah. Kadang ada dengan tanda-tandanya yang lainnya, akan dibahas nanti. Ini yang mungkin menjadi titik beratnya. Akan tetapi semua itu akan dibahas sehingga kita hanya terfokus pada pembagian i'rab. Oh, ada empat. Pembagian i'rab, rofa, nasab, khafat, dan jazm. Apa saja yang menjadi penyebab-penyebabnya dan tanda-tanda. Oh, ini kita mengetahui dia rofa. Oh, ini nasab. Oh, ini khafat. Nah, ini nanti ada tandanya-tandanya sendiri yang akan dibahas pada bab yang setelahnya, insya Allah. Nah, yang jelas di sini berarti kita hanya fokus ke sini. Kata dalam bahasa Arab itu pasti menduduki salah satu dari empat ini. Kalau dia isim berarti dia hanya mendapatkan tiga. Kalau dia fi'il juga tiga. Kalau isim atau kata benda dia hanya mendapati hak rofa, nasab, dan khafat. Adapun fi'il mendapatkan hak tiga, rofa, nasab, dan jazm. Sehingga kalau kita mendapati seandainya kata kerja, oh ini kata kerja, ya berarti kemungkinan kata kerja tersebut dia adalah rofa, atau dia nasab, atau dia itu jazm. atau dia itu jazm. Kemungkinan itu saja. Adapun untuk menentukan, oh ini rafa, nah ini belum kita bahas. Belum kita bahas. Namun kita hanya fokus ke, kalau ini kata kerja, oh berarti dia kalau tidak rafa, dia nasab, dia jazm. Kalau kita mendapati membaca, oh ini isim, kata benda, oh berarti kalau ini kata benda, kemungkinan dia rafa, nasab, dan khafat. Namun untuk mentayin, memfonis, oh dia ini rafa, oh dia ini nasab, nah ini belum kita bahas. Belum kita bahas. Belum kita bahas. Dan akan dibahas nanti pada bab setelahnya dengan tanda-tanda. Yang dengan tanda tersebut, oh kita mengetahui, oh ini rafa, oh ini nasab, dan oh ini adalah jer. Atau ini adalah jazm. Nah, yang jelas kita fahami dulu pembahagian dan mengerti apa hafal pembahagian ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah dibahas i'rab dan pembahagiannya, kita kembali ke isim, kata benda. Kita kembali ke kata benda. Nah, di situ kata benda yang akan dibahas oleh beliau sehingga keluar dari pembahasan ini adalah fi'il. Belum dibahas. Kita hanya membahas pada isim. Di sini jelaskan oleh beliau, isim terbagi menjadi dua. Isim terbagi menjadi dua, maksudnya ini dari tinjauan i'rab dan binanya ya. I'rab dan binanya terbagi menjadi dua. Kalau dari sisi jumlahnya kemarin sudah kita sebutkan, isim itu ada isim mufrad, ya kan, isim mutanna, isim jamak. Nah, jamak terbagi menjadi tiga. Namun di sini terbagi menjadi isim terbagi menjadi dua, ini apabila ditinjau dari i'rab dan binanya, bisa berubah atau tidaknya. Nah, terbagi menjadi dua, yang pertama diistilahkan dengan al-mabni. Al-mabni. Yang kedua diistilahkan dengan al-mu'rab. Al-mu'rab. Di sini beliau tidak membahas masalah al-mabni karena tidak ada pembahasan kalau dalam mabni. Namun kita sebutkan saja apa itu mabni. Ah, di sini disebutkan oleh beliau nanti apa namanya definisinya. Namun di sini beliau hanya menyebutkan secara langsung pembahagian dan contohnya, baru setelah itu beliau menyebutkan definisi dari mabni dan mu'rab. Kita silakan sebutkan dulu pembahagiannya. Al-ismu terbagi menjadi dua. Ini isim apabila ditinjau dari berubah dan tidaknya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mabni, ada yang disebut dengan mu'rab. Adapun mu'rab terbagi menjadi empat, menjadi tiga pada isim ya. Menjadi tiga. Mu'rab yang marfu' atau mansub, dan yang ketiga adalah majrurun mahfud. Majrurun mahfud ini sebenarnya dua istilah yang digabung menjadi satu. Namun kita menggunakan istilah yang satu saja yang mungkin lebih mudah, yaitu istilah majrur. Majrur dari kata jer, kalau mahfud dari kata khafat. Contoh marfu, kitabun, maradun. Contoh mansub, kitaban, maradon. Dan contoh majrur adalah kitabin, maradin. Nah, ini secara global contohnya. Langsung kita lanjut setelahnya. Nah, dari definisi, ya mudah-mudahan dari definisi ini kita memahami apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan mabni. Yang pertama adalah al-mabni. Huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Al-mabni adalah apa-apa, yakni kata benda yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah atau tidak berubah akhir harokatnya bisa babi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil padanya. Kalau kemarin bina itu apa? Luzum, keadaan yang satu. Yang dengan keadaan tersebut meskipun ada apa, huruf jer, ada tidak ada huruf jer, ya seperti itu keadaannya. Nah, maksud mabni adalah seluruh kata-kata yang tidak bisa berubah-berubah harokatnya, itu istilahnya adalah mabni. Kalau sebelumnya adalah bina, bina itu keadaannya. Bina itu keadaannya, dia menetapi satu keadaan saja. Adapun kata benda yang menduduki satu keadaan saja, itu disebut dengan mabni. Seperti contoh kemarin, kalau bina adalah apa? Huwa, anta, nahnu, ya kan? Huwa, anta, contohnya lagi, nahnu, ana, huwa. Bukan huwa, namanya hadihi. Hadihi. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh pengarang kitab ketika beliau mendefinisikan, membahas al-bina. Yaitu kalau dari sisi al-bina, makna al-bina adalah keadaan. Dia hanya menduduki satu keadaan. Nah, adapun mabni itu adalah ini, kata bendanya. Kata bendanya. Yang dia tidak bisa berubah-berubah. Jadi hampir mirip dengan bina, hanya berbeda di istilah. Kalau al-bina itu hanya lebih fokus ke keadaannya. Lebih fokus ke keadaannya. Adapun mabni itu fokusnya adalah ke kata per kata. Yakni kata benda yang tidak bisa berubah-berubah disebut dengan mabni. Adapun keadaan kata yang tidak bisa berubah-berubah itu namanya bina. Bisa dipahami enggak? Bisa bedakan enggak? Kalau mabni itu kembali ke kata per kata. Mabni itu kembalinya kata per kata. Kata benda yang tidak bisa berubah disebut dengan mabni. Adapun bina itu adalah keadaan. Keadaan kata yang tidak bisa berubah-berubah atau harokat kata yang tidak bisa berubah-berubah itu namanya bina. Sehingga kalau al-bina itu kembalinya ke keadaannya, adapun al-mabni kembali ke katanya, yakni ke kosakatanya itu. Nah, sehingga hampir mirip, hanya beda di istilah. Bisa dipahami gak Ivan ini? Hah? Contoh kalau ini adalah apa namanya, dhamir. Contoh mabni lain huruf adalah apa, bukan huruf ya, isim. Ini dari dhamir, ini isim isyarah. Sekarang man. Man artinya siapa, ya kan? Ini kata tanya. Kata tanya atau dalam istilahnya isim istifham. Kalau dilihat dari keadaan dia, keadaan dari man harokat akhirnya, maka kita katakan dia bina. Kenapa? Karena keadaannya tidak bisa berubah-berubah. Selamanya ya man, sukun. Iya kan? Namun apabila dilihat dari kosa katanya, yakni kata bendanya, kata man itu disebut dengan mabni. Kenapa? Karena man, isim man, kata yakni kosa kata man ini, harokatnya tidak bisa berubah-berubah. Ruwet ya? Ruwet. Ya karena memang dia satu, istilahnya satu pembahasan, hanya saja beda mengarahnya kemana. Kalau albina itu mengarahnya ke apa namanya, harokatnya, keadaannya. Adapun mabni mengarahnya ke kata per kata, walaupun masih kaitannya dengan albina, harokatnya. Jadi kalau albina itu keadaan, gini saja mudahnya. Kalau albina itu adalah kembali ke keadaan kata benda yang tidak bisa berubah-berubah harokatnya. Adapun mabni kembalinya ke kosakata, ke kata benda tersebut, bukan keadaannya. Namun ke kata bendanya yang harokatnya tidak bisa berubah. Nah, al-muhim demikian. Dan jelas ketika antum mendapati, oh ini kosakata yang tidak bisa berubah, oh berarti dia mabni, itu aja sudah. Oh ini kosakata tidak bisa berubah-berubah harokatnya, oh berarti dia mabni. Oh ini lagi tidak bisa berubah. Oh berarti dia mabni. Seperti ini man dan yang lainnya. Oh berarti ini mabni. Kosa kata yang tidak bisa berubah-berubah harokatnya. Nah, al-muhim demikian. Contoh misal. Contoh darosa hadza. Darosa artinya belajar. Ini belajar. Ya, ini maksudnya mungkin dia menunjuk seseorang, ya kan? Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Kalau kemarin kan sudah kita sebutkan kalau ada ra'aitu biasanya di fathah, iya kan? Nah, di sini hadza darasa hadza ra'aitu hadza. Berarti hadza di sini selama-lamanya ya berharokat hadza hadza tidak akan berubah menjadi hadzi. Iya kan? Berarti hadza ini adalah kata benda yang mabni. Kenapa? Karena dia menduduki atau tidak menduduki satu keadaan atau harokatnya tidak bisa berubah-berubah. Ma la yataghayyar, yang tidak bisa berubah-berubah. Marartu bihadza. Ketika ada huruf jar bi pada kalimat marartu bihadza, hadza pun tetap hadza. Kenapa? Karena dia adalah isim yang mabni. Kata benda yang tidak bisa berubah-berubah. Nah. Masih kayaknya masih kebayangan ke binak mabni kayaknya. Nah. Yang jelas mudahnya seperti itu saja. Kalau mabni itu kata yang tidak bisa berubah-berubah. Itu saja. Kalau mabni, kata yang tidak bisa berubah-berubah. Kapan kita menjumpai kata yang tidak bisa berubah selamanya, yakni dengan keadaan demikian, ya berarti itu adalah kata yang mabni. Isim mabni, kata benda yang mabni. Seperti di sini, hadza selamanya kita akan mendapati hadza, hadza dan hadza. Nah. Atau man seandainya ini, ketika ada fi man, li man, ya kan? Ada huruf jar li, tetap dia man. Ada huruf jar fi, tetap juga fi man. Ada ra'aitu, ra'aitu man. Tetap selamanya. Oh, berarti man ini adalah isim yang mabni. Isim yang mabni. Baik, kita lanjutkan pada al-mu'rab. Al-mu'rab, mudah-mudahan ini dengan mu'rab ini bisa membantu untuk memahami antara mabni dan bina. Kalau al-mu'rab, huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Adapun mu'rab adalah seluruh kata benda yang berubah akhirnya disebabkan karena masuknya amil. Seluruh kata benda yang berubah akhirnya yang disebabkan karena masuknya amil. Taghayyara, taghayyara itu artinya berubah atau berganti. Nah, sama saja. Al-mu'rab huwa ma taghayyar adalah kata benda yang taghayyar, mengalami perubahan. Akhiruhu, akhirnya bisa babi dengan sebab dukhulil amil, masuknya amil. Nah, kalau kemarin i'rab, sekarang al-mu'rab. Kalau i'rab kemarin adalah apa? Proses, ya kan? Proses perubahan dari dhammah menjadi fathah, dari dhammah menjadi kasrah, atau dari dhammah menjadi sukun. Nah, perubahan, proses perubahan ini disebut dengan i'rab. Adapun mu'rab itu kata benda yang bisa berubah-berubah. Bisa dipahami? Kalau insya Allah mudah ini ya. Tadi bina mabni mungkin sulit karena mungkin saya sulit menggunakan istilah yang mudah. Kalau mu'rab mudah-mudahan dengan ini lebih mendekatkan pemahaman terkait dengan bina dan mabni tadi. Kalau i'rab adalah proses perubahannya. Proses perubahannya. Seperti seandainya Al-baitu dimasuki fi menjadi apa ikhwan? Menjadi fil baiti di kasroh. Ini dhammah menjadi kasroh. Nah, proses perubahannya ini dari dhammah menjadi kasroh ini disebut dengan i'rab. Disebut dengan i'rab. Proses perubahannya. Adapun mu'rab itu adalah katanya. Mu'rab adalah isimnya, kata bendanya itu. Yaitu kata benda yang dapat atau mampu berubah-berubah akhirnya. Yang disebabkan karena amil yang masuk padanya. Adapun perubahannya, prosesnya itu disebut dengan i'rab. Disebut dengan i'rab. Adapun mu'rab itu adalah isimnya, kata bendanya. Adalah kata bendanya. Yang jelas sama seperti bina tadi, kalau bina adalah kata benda yang tidak bisa berubah, adapun mu'rab adalah kata benda yang dapat berubah-berubah. Adapun i'rab dan bina, adapun i'rab adalah proses perubahannya, adapun bina adalah keadaannya. Keadaannya. Nah. Walaupun sebenarnya dari sisi pembahasan ya, yang banyak dibahas adalah istilah mu'rab. Mu'rab mabni. Adapun i'rab dan bina itu hanya biasanya memang di awal-awal. Di awal-awal pembahasan. Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya. Nah, akan tetapi ya pembahasannya i'rab bina, mu'rab mabni itu ya ini mepet. 11-12 gitu lah. Kalau i'rab bina itu kembali ke keadaannya. Adapun mabni dan mu'rab itu kembali ke isim, kata bendanya. Nah, oleh karenanya ketika kita menterjemah atau mentarif mendefinisikan, kalau bina adalah kata benda yang tidak bisa berubah-berubah, adapun mabni adalah kata benda yang dapat berubah-berubah harokat akhirnya. Nah, Anton lebih fokus saja ke sini. Kalau seandainya belum mampu membedakan apa namanya, apa itu i'rab, apa bina dan mabni, i'rab dengan mu'rab, namun fokus saja ke sini. Fokus saja ke mabni dan mu'rab. Kalau mabni adalah kosakata yang tidak bisa berubah-berubah akhirnya, adapun mu'rab adalah kosakata yang dapat berubah-berubah akhirnya. Namun perubahan tersebut disyaratkan adanya amil yang masuk kepadanya. Misal contoh, ja'a rajulun. Di sini adalah dhammah. Ra'aitu rajulan. Tadi rajulun sekarang berubah menjadi rajulan. Marartu bi rajulin. Tadi rajulan sekarang menjadi bi rajulin di kasrah. Oh, berarti rajulun ini bisa berubah-berubah. Rajulun bisa berubah-berubah harokat akhirnya. Ah, dengan bisanya dia berubah-berubah harokat akhirnya, oh berarti rajulun ini adalah isim yang mu'rab. Kenapa? Karena dia dapat berubah-berubah. Adapun tadi hadza, meskipun ada huruf jar, tidak ada huruf jar tetap bacanya hadza, tidak akan kita pernah jumpai menjadi hadzi. Oh, berarti hadza disebabkan karena dia tidak bisa berubah-berubah, maka dinamakan atau diistilahkan dengan isim yang mabni. Nah, walaupun perinciannya nanti mabni apa saja akan dibahas oleh beliau insyaallah. Akan dibahas oleh beliau insyaallah taala pada babnya tersendiri. Apa itu macam-macam isim-isim yang mabni nanti akan dibahas. Nah, jadi antum lebih fokus sekali lagi fokus saja ke mabni dan mu'rab. Kalau mabni tadi apa, Ikhwan? Kata benda yang tidak bisa berubah ya. Tidak bisa berubah. Apa saja nanti akan dijelaskan. Yang jelas ketika kata benda tersebut tidak berubah-berubah berarti dia mabni. Seperti huwa, anta, nahnu. Nah, selamanya akan demikian. Oh, berarti dia mabni. Kenapa? Karena tidak bisa berubah-berubah akhirnya. Adapun lawannya adalah i'rab. Lawannya adalah i'rab, yaitu kata benda yang dapat berubah-berubah harokat akhirnya. Seperti al-baitu. Oh, al-baitu kadang-kadang menjadi baitan, kadang-kadang menjadi baitin. Oh, dengan bisa berubahnya dia, maka dikatakan dia adalah isim yang mu'rab. Kalau di sini dicontohkan boleh dengan lafaz rajulun. Rajulun menjadi rajulan, menjadi rajulin. Dia bisa berubah-berubah. Oh, berarti dia adalah mu'rab. Dia adalah al-mu'rab. Walikullil asma'il mu'rabat alamatun khassatun sayati bayanuha. Walikulli dan bagi setiap al-asma' isim-isim, al-mu'rabat isim-isim yang mu'rab, Nah, apa itu isim-isim mu'rab? Yaitu yang barusan kita lewati tadi, yaitu isim-isim yang bisa berubah-berubah akhirnya. Dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab, alamatun khasah, memiliki tanda-tanda yang khusus. Memiliki tanda-tanda yang khusus. Sayati bayanuha. Sayati bayanuha. Nah, akan datang penjelasannya. Nah, sebenarnya ini masih ada pembahasan yang terkait dengan contoh di depan tadi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Yang jelas, antum fokus ke apa itu mabni dan apa itu mu'rab. Kalau mabni, sekali lagi, yang tidak dapat berubah-berubah. Adapun mu'rab, sebaliknya. Yaitu kata yang dapat berubah-berubah. Baik, ada pertanyaan? Nah, ini yang mu'rab perubahan akhir suatu kata disebabkan maksudnya amin. Nah. Yang dimaksud dengan amin itu yang kemarin seperti di sini ja'a rajulun untuk itu amilnya yang mana? Nah, kalau itu amilnya tadi saya sempat singgung tadi apa? Amil itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kalau yang nampak seperti huruf jer. Ya kan? Amilnya itu belum kita bahas secara global kemarin seperti pertanyaan Mijawari kemarin. Nah, amil itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Amil itu adalah yang menyebabkan perubahan. Seperti di sini contoh, Pak Imam. Al-baitu. Al-baitu. Ketika dimasuki fi menjadi apa? Al-baiti. Iya kan? Apa yang menyebabkan al-baiti ini berharokat kasrah, Pak Imam? Adanya fi. Berarti dia yang menyebabkan, iya kan? Berarti inilah yang dinamakan amil. Ini yang dinamakan amil. Kalau kita contohkan kemarin apa? Rasulullah menjadi inna atau anna Rasulullah. Iya kan? Rasulu. Rasulullah. Ketika dimasuki inna menjadi rasula. Rasulullah. Nah, ini dhammah, ini fathah. Ini fathah karena ini. Inna. Perhatikan, di sini dhammah, di sini fathah. Yang menjadikan fathah adalah inna. Sehingga ini apa? Inna penyebab berubahnya dhammah menjadi fathah. Sehingga dia dinamakan amil. Amil itu yang menyebabkan perubahan itu. Yang menyebabkan perubahan harokat akhir kata. Itu disebutkan amil. Nah, ini nanti ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak contohnya ini fi kelihatan, inna kelihatan. Iya kan? Nanti di sana ada yang tidak nampak. Seperti ja'a rajulun, kalau siapa? Ja'a rajulun, ya. Ja'a rajulun, ini amilnya disebut dengan fa'iliyah. Tapi mana? Nggak kelihatan. Nanti akan dibahas pada babnya tersendiri. Nah, jelas amil itu adalah yang menyebabkan perubahan harokat akhir kata. Nah, ada yang lain? Ada ya? Mungkin kita cukupkan sampai sini. Masih sebenarnya masih ada setelah apa menyebutkan definisi. Sebenarnya kita kembali ke marfu, mansub dan majrur. Karena apa namanya seperti sudah lanjut siang. Kalau kita cukupkan sampai sini dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.